Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Masih pada bab yang ke-47, bayan ghilabi tahrim qatlil insan nafsahu, bab kerasnya ancaman dan keharaman perbuatan bunuh diri. Kita baca hadis dari sahabat Jundub ibni Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arallah. Di sini dibawakan oleh al-imam muslim rahimahullah dengan dua sanad yang kisahnya mirip dengan hadisnya Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, juga dengan hadis Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu wa arda'ah. Qala al-imamu muslim rahimahullah, wa haddathani Muhammad ibn Rafi', telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Rafi', imamun hafidhun muhaddith. قال حدثنا الزبيري, telah menceritakan kepada kami الزبيري, وهو محمد ابن عبد الله ابن الزبير. زبيري nama beliau Muhammad ابن عبد الله ابن الزبير أبو أحمد thiqatun. Qala haddathana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban, huwa Syaiban ibnu Abdurrahman. Syaiban ibnu Abdurrahman An-Nahwi At-Tamimi Abu Muawiyah. Sakana al-Kufah, beliau tinggal di kota Kufah. Fatratan minaz zaman, beberapa waktu. Thumma intaqala ila Baghdad, kemudian pindah ke Baghdad. Wa akhadha anil Hasan al-Basri, ketika kepindahan tersebut beliau menyempatkan untuk mujalasah, mengambil hadis dari Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Qala, Syaiban berkata, sami'tul Hasan yakul, aku pernah mendengar Al-Hasan Al-Basri, imam ma'ruf muhaddithun min ulama'i tabi'in, seorang imam terkemuka, tokoh besar di era tabi'in. Al-Hasan ibnu Yasar Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yaqul, Al-Hasan Al-Basri berkata, Inna rajulan mimman kana qablakum, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang hidup sebelum masa kalian, kharajat bihi qarhatun, mengalami luka parah. Kharajat bihi qarhah, al-qarhah habbatun takhruju min badanil insan, itu luka yang menyebabkan darah bercucuran. Falamma azathu, ketika luka tersebut tidak sanggup dia derita, intaza'a sahman min kinanatihi, dia mencabut busur atau anak panah dari sarungnya. Kinanah itu ja'batun nishab, wadah anak panah. Sumiyat kinanah, wadah anak panah tersebut disebut dengan kinanah, li'annaha tukinnus siham, karena dia menyembunyikan bagian tajam dari anak panah. Naam. Karena dia sebagai tempat penyimpanan, kemudian menyembunyikan bagian tajam dari anak panah tersebut, maka diistilahkan dengan kata kinanah, dari kata tukinnu, artinya menyembunyikan, menutupi. Falamma azathu intaza'a sahman min kinanatihi, ketika luka tersebut sudah tidak sanggup dia derita, dia terima, dia rasakan, dia pun mencabut satu anak panah dari sarung penyimpanannya. Fanaka'aha, lantas bagian lubang pada lukanya tadi dicongkel dengan anak panah tersebut, jadi malah diperbesar lubang pada lukanya tersebut. Falam yarqa iddam, sehingga darah pun tidak bisa dihentikan. Hatta mata, dia pun meninggal, mati akibat kehabisan darah. Jadi dia mempercepat proses kematiannya dengan menancapkan anak panah pada bagian yang tajamnya tersebut, dimasukkan, ya, dikorek lukanya tersebut sehingga darah mengucur deras, tidak bisa lagi dihentikan. Dia pun meninggal karena kekurangan darah. Qala rabbukum, Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian berfirman, qad harramtu alaihil jannah, sungguh aku haramkan orang tersebut masuk surga. Thumma madda yadahu ilal masjid, kemudian Al-Hasan menunjuk dengan tangannya ke arah masjid. Jadi menunjuk dengan tangan ke arah masjid seperti ini. Faqala, sembari berkata, iwallah, sungguh demi Allah, laqad haddatsani bihadzal hadits jundub, telah menceritakan hadis ini kepadaku sahabat Jundub. Wahuwa Jundub ibnu Abdillah al-Bajali, yaitu sahabat Jundub ibnu Abdillah al-Bajali, yang biasa dikenal dengan Jundub al-Khair. Abu Abdillah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, sakanal Kufah, tinggal di kota Kufah, thumman taqala ilal Basrah, kemudian pindah ke Basrah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junub menceritakan kepadaku hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid, di masjid ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang kisah seorang laki-laki sebelum dari umat-umat terdahulu, ini didapat dari kisahnya Jundub atau dari hadisnya Jundub ibni Abdullah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kisah ini sangat mirip dengan kisah laki-laki di zaman Rasul alaihi salatu wassalam meninggal dalam medan tempur lantaran banyak luka akibat pertempuran, tidak sabar dia pun mempercepat proses kematiannya, mengakhiri hidupnya dengan menancapkan pedang bagian tajamnya ke arah dada, kemudian dia robohkan, dia jatuhkan badannya, meninggal dunia dengan sebab itu. Kalau ini luka yang dia derita, sudah gak tahan, dia ambil anak panah, kemudian dikorek lukanya sampai mengalir deras darah dan tidak bisa dihentikan, dipercepat proses kematiannya dengan cara yang demikian. Kemudian di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad haramtu alaihil jannah. Sungguh aku telah haramkan untuknya surga. Ini berdasarkan berita dari Nabi disampaikan oleh Jundub, kemudian dinukilkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Pada kalimat qala rabbukum qad haramtu 'alaihil jannah, ini yang disebut dengan istilah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Ma rawahu an-nabi 'alaihi salatu wassalam 'an rabbih. Hadis yang langsung diriwayatkan dari Nabi, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menukilkan ucapan Allah selain Al-Qur'an, disebut sebagai hadis qudsi. Nah, syarat yang kedua. Wa qala Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah beliau mengatakan wa haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakar Al-Muqaddami, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abi Bakar Al-Muqaddami, Abu Abdullah Al-Thaqafi Al-Basri thiqatun. Qala haddathana Wahab ibnu Jarir, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, Abu Abbas Al-Azdi Al-Basri. Abdul Abbas Al-Azdi Al-Basri thiqatun. Wa kana al-Imam Ahmad yukthiru riwayah anhu. Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Syaibani rahimahullah sering meriwayatkan hadis dari Wahab Ibn Jarir fil musnad, dalam kitab musnad beliau. Jadi musnad Imam Ahmad ini banyak dijumpai hadis-hadis dari Wahab ibnu Jarir rahimahullahu taala. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku ayahku, abuhu, ayah beliau bernama Jarir ibnu Hazim. Jarir ibnu Hazim Al-Azdi Al-Basri. Naam. Jadi ayahnya seorang ulama hadis, anak-anaknya juga menjadi ulama-ulama hadis. Ya, thiqatun hafidun. Jarir ibn Hazim termasuk thiqatun hafid. Hanya saja ada sedikit kisah menarik disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Ikhtalatat riwayat Jarir ibn Hazim lil hadis. Jarir ibn Hazim rahimahullahu ta'ala ini mengalami ikhtilat, yaitu mulai pikun hafalan hadisnya. Fi akhir umrih, pada akhir usia beliau, karena faktor usia sudah sepuh, ya mulai kacau, mulai pikun. Falamma ahassa auladuhu dzalika min. Falamma ahassa auladuhu dzalika minhu. Ketika kepikunan tersebut dirasakan oleh anak-anaknya, wahum ulama'ul hadis, dan memang anak-anaknya ini ulama-ulama hadis. Tahu dari mana? Ini menandakan kalau ayah dan anak sering muzakarah hadis, sering muroja'ah hafalan hadis, sehingga anak-anaknya tahu ini hafalan ayahku masih aman atau sudah mulai bercampur, mulai pikun. Ketika anak-anaknya sudah mulai merasakan ada yang aneh pada riwayat-riwayat ayah mereka, hajabuhu anir riwayah. Seketika itu anak-anak mereka atau anak-anak beliau menahan ayahnya untuk tidak lagi meriwayatkan hadis. Jadi sudah dipensiunkan dari riwayatul hadis, sudah enggak ngajar. Kenapa? Karena sudah pikun. Falam yasma' minhu ahadun fi hali ikhtilatihi syai'a. Falam yasma' minhu ahadun, dan belum ada seorang pun yang sempat mendengar, fi hali ikhtilatihi, ketika Jarir sudah pikun, syai'a, satu hadis pun. Fariwayatu Jarir mustaqimah, sehingga hadisnya Jarir ibnu Hazim selamat, walaupun beliau ikhtalata fi akhir umrih. Ya, hafalan beliau goncang berubah ketika sudah mulai pikun. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Ini salah satu pelajaran berharga dalam menjaga riwayat hadis, dan ini juga menjaga status sang rawi supaya tetap teranggap sebagai rawi yang thiqah, rawi yang diterima hadis-hadisnya, tidak masuk dalam deretan rawi-rawi yang dhaif. Harus dipantau hadis-hadis mereka. Khadijidina azani allahu wa iyakum. Dan di sini hadisnya Jarir ibn Hazim rahimahullahu ta'ala selamat dari ikhtilat karena dijaga betul oleh anak-anak beliau rahimahumullahu ta'ala. Ini salah satu bukti. Khadijidina azani allahu wa iyakum. Faedah yang tadi pagi kita sampaikan, kullu ma kutiba qarra wa ma hufiza farra. Yang dicatat itu akan tetap ada, sementara yang dihafal akan hilang. Sekali berjarir Ibnu Hazim rahimahullahu ta'ala al-Azdi al-Basri fiqatun hafidun, di masa tuanya bisa pikun. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau sudah pikun, kemudian ada murid-murid yang mengambil hadis setelah dia pikun, ya dibaifkan hadisnya, atau paling tidak dirinci mana rawi yang meriwayatkan sebelum pikun, mana rawi yang meriwayatkan setelah pikun. Sebelum pikun masih aman, setelah pikun ditolak. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Maka sering kali disampaikan kepada segenap santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga dengan baik catatan antum. Tulis faedah-faedah yang antum ketahui dalam catatan yang rapi. Jangan ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Dapat ditulis tapi enggak diperhatikan, disobekan-sobekan kertas yang kemudian hilang. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Catat dengan rapi, tulis sendirikan faedah-faedah. Kalau itu faedah dari sebuah kitab, catat dengan rapi. Faedah di luar pembahasan, kumpulkan dalam buku tersendiri. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Ya, kalau antum mau mendengarkan dengan baik nasihat ini, insyaallah taala ilmu antum terjaga, faedah-faedah yang antum terima itu betul-betul bisa dijadikan sebagai warisan yang sangat dibutuhkan oleh generasi mendatang. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Tapi kalau misalkan antum menganggap nasihat ini enggak ada nilainya, enggak berharga, hanya angin lalu, ya silahkan antum merasakan resikonya di kemudian hari. Ya, tinggal kenangan faedah-faedah yang sudah disampaikan, entah itu nahwu, shorof, mufradat, kemudian hadis, fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Hanya tinggal kenangan. Ya, saat nanti sudah punya anak, ditanya sebuah permasalahan, tidak ngerti. Ya, ketika ditanya, bi, pernah belajar tufatusaniyah, bi? Pernah. Abi dulu itu selalu mumtaz ketika imtihan. Madan jurumiyah itu abi hafalkan. Bahkan syarahnya Tuhfatusaniyah juga abi hafalkan. Tuhfatusaniyah itulah karangannya Khalid ibnu Abdillah al-Azhari toh. Mana ini bingung. Tuhfatusaniyah sindi. Kan gitu ya. Bukan bi Muhyiddin Abdul Hamid bi. Sopo maning itu. Pak Hamid yang jualan tahu tempe itu toh. Wah, ternyata abinya sudah mulai pikun. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Atau dia masih ingat, ya, abi dulu hafal, sekarang laita syabab yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Duhai kiranya masa muda itu kembali nak, walaupun sejenak. Ya, abi akan ceritakan apa yang dulu diperbuat oleh pak tua yang banyak ubannya ini. Ya toh, tinggal kenangan. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Lain kalau antum jaga dengan baik. Bi, pernah belajar ini bi? Oh pernah nak. Ya, anak mau tanya masalah apa? Istighol, cincai, siapkan kertas, catat baik-baik faedah tentang istighol. Khilafnya ahlul Basra dengan ahlul Kufah, yang roji ini, dalilnya ini. Ya, catatannya ada bi, aman. Mau model apa catatannya? Tulisan tangan ada, lengkap dengan catatan kaki, gambar kaki pun juga ada. Kan gitu ya. Nih, catatannya abi masih lengkap. Nih, ketikannya abi masih ada. Ya toh, ini faedah ketika berguru kepada Ustadz Fulan, ini ketika berguru pada Ustadz Alan, ini ketika berguru pada Ustadz Abu Fulan, ini berguru kepada Ustadz Abu Alan. Gurunya Abu banyak, banyak nak. Wong Abu ndak naik kelas. Misalkan hadibidina zaniyallahu wa iyyakum. Ya, catat baik-baik. Karena sekali berbara ulama saja, ya, di masa keemasan yang banyak mengandalkan kekuatan hafalan, daya ingat yang sangat kuat, ada di antara mereka yang goyah hafalannya, terutama kalau sudah usia sepuh. Sanibidina zaniyallahu wa iyyaku. Baik. Qala Jarir Ibnu Hazim berkata, sami'tul Hasan yaqul. Aku pernah mendengar Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, haddathana Jundub Ibnu Abdullah Al-Bajali fi hadzal masjid. Telah menceritakan kepada kami Jundub Ibni Abdullah Al-Bajali di masjid ini. Fama nasina, tidak ada satupun lafaz yang kami lupa. Peristiwanya kami ingat dengan baik. Wa ma nakhsha an yakuna Jundub kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah meragukan, tidak pernah khawatir Jundub berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Jundub bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, kharaja birajulin fi man kana qablakum khurajun. Dahulu ada seorang laki-laki yang hidup sebelum kalian, mengalami khuraj. Kharaja birajulin, ya, keluar pada seorang laki-laki. Itu kan terjemah tekstualnya, ya toh. Kharaja fi'il madhi, khurajun fa'ilnya, ya lah. Baik. Tapi terjemah bebasnya, ada seorang laki-laki hidup sebelum kalian, mengalami khuraj. Apa itu khuraj? Khuraj bidhammil kha' al-mu'jamah huwal qurhah. Khuraj dengan mendhammah huruf kha dengan titik di atas artinya qurhah. Dia mengalami penyakit yang menyebabkan luka borok di tubuhnya. Sanidina azanillahu wa iyyakum. Fadzakara nahwahu, kemudian disebutkan kisah yang mirip dengan sanad sebelumnya. Kalau yang pertama itu dengan lafaz luka, yang kedua ini penyakit. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu menimbulkan luka, susah untuk disembuhkan, penanganannya lama, mungkin juga rasa sakitnya itu luar biasa, enggak tahan penderitanya. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sehingga laki-laki tersebut karena tidak tahan, tidak sabar dengan ujian sakit yang dia derita, dipercepat proses kematiannya, mengambil anak panah, ditancapkan pada bagian lukanya, dikorek sehingga mengalir deras darah dari lubang yang dia buat. Tidak bisa dihentikan dan dia pun mati karena kehabisan darah. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Baik. Pada dua sanad ini dari hadisnya Jundub Ibni Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu wa arulah, menunjukkan kepada kita sebuah faedah tahrim al-intihar, haramnya perbuatan bunuh diri. Ya, tahrimul intihar, haramnya perbuatan bunuh diri. Wal intihar kabiratun min kabairiz dzunub. Bunuh diri termasuk dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Li'annahu yamna'u sahibahu min dukhulil jannah. Dosa intihar, bunuh diri, menjadikan pelakunya tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau ada dosa, diancam pelakunya tidak bisa masuk ke dalam surga, itu tanda dosa tersebut masuk kategori dosa besar. Termasuk di dalamnya al-intihar, bunuh diri, apapun caranya. Pada hadis-hadis sebelumnya ada beberapa cara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terkesan beliau ingin memberikan penekanan, dirinci. Siapapun yang melakukan tindakan bunuh diri dengan cara apapun, haram masuk ke dalam surga. Entah dengan minum racun, menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, atau menancapkan benda-benda tajam, senjata tajam pada daerah-daerah vital yang mematikan, atau seperti dalam hadis ini, mempercepat proses kematian dengan mengalirkan darah sehingga tidak bisa disumbat, tidak bisa dihentikan, mati kehabisan darah, atau apapun itu. Apapun caranya, kalau diniatkan bunuh diri, maka tindakan tersebut adalah sebuah dosa besar, pelakunya terancam hukuman di neraka. Wala'iyadu billah. Juga menunjukkan faedah yang berikutnya, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, al-ibrah biman kana qablana. Hadis ini mengajarkan kepada kita, bagi kaum muslimin, untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari umat-umat sebelum kita. Apa saja yang bisa menjadikan umat terdahulu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib dihindari. Kalau pada umat terdahulu tindakan mendustakan para rasul, membangkang dari perintah-perintah rasul, diancam bahkan dihukum dengan azab, maka jadikan itu sebagai ibrah, pelajaran, agar kita berhati-hati, waspada, jangan sampai melakukan tindakan yang sama. Kalau dijumpai kisah tentang umat terdahulu, adanya amalan-amalan saleh yang membuat mereka dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan tadi diperintahkan dalam syariat kita, maka segera ambil kesempatan untuk melaksanakan perbuatan tersebut, supaya kita mendapatkan balasan pahala seperti yang juga diberikan kepada umat-umat terdahulu. Wa fihi aidan, faedah yang berikutnya, minat tarbiyah an-nabawiyah, termasuk tarbiyah nabawiyah, ya, pendidikan Nabi yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. At-ta'bir minal qissah al-hamidah. Mendulang faedah dari kisah-kisah yang bermanfaat. Kisah itu punya daya tarik yang sangat kuat. Mengusik perhatian lawan bicara kita. Kalau kita menyampaikan sebuah faedah sardan secara monoton, mengalir begitu disampaikan, hadis ini faedahnya ini, tauhid itu wajib, syirik itu haram, itu kesannya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita hendak menyampaikan sebuah faedah dibalut dalam sebuah kisah, akan lebih mendapatkan perhatian dari lawan bicara kita, entah itu murid-murid kita, kerabat kita, orang tua kita, anak-anak kita, ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum, mereka akan lebih memperhatikan faedah apa yang hendak kita sampaikan dalam kisah tersebut. Karena memang kisah itu sesuatu yang sangat diminati oleh manusia. Ya toh? Mau itu kisah fiktif maupun kisah nyata, kan gitu ya. Kisah yang jelas-jelas fiktif saja mampu menarik perhatian banyak orang. Enggak hanya menarik, menyedot. Ya, menyedot perhatian publik. Hanifidina azaniyallah wa iyakum. Padahal kisahnya jelas-jelas fiktif. Enggak usah tanya sanad. Ya. Enggak usah repot-repot mengatakan samulana rijalakum, sebutkan rawi-rawinya. Ini datang dari riwayat siapa? Imam Muslim, Imam Bukhari, At-Tirmidzi atau Nasa'i. Enggak ada sanadnya. Ya, fiktif tapi luar biasa menarik perhatian banyak umat manusia. Karena memang sekuat itu daya tarik sebuah kisah. Dalam pengajaran tarbiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ada metode yang tidak boleh kita kesampingkan. Ya, tarbiyah bil qissah. Ya, mendidik anak-anak kita dengan kisah-kisah yang penuh dengan faedah. Kisah para nabi dan rasul, mengajarkan kejujuran itu pakai kisah para nabi dan rasul. Jangan mengajarkan kejujuran pakai kisah kancil nyolong timun. Ya. Atau pakai kisahnya Tom and Jerry misalkan. Didik mereka dengan kisah-kisah yang penuh dengan hikmah. Kisahnya para nabi, kisah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kisahnya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immah al-fudala, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Khamidina azaniyallahu wa iyakum. Dan di sini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bentuk lain, uslub lain, metode lain yang Rasulullah alaihi salatu wassalam gunakan untuk menjelaskan kepada para sahabat tindakan bunuh diri itu tindakan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, tindakan yang sangat berbahaya. Beliau sampaikan pada hadisnya Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikemas dalam sebuah kisah tentang umat-umat terdahulu. Na'am. Hakadha ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Fadal adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan ba'dal adzan bi'idznillahi ta'ala.